maka sungguh ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kam muridul khair lam yusibuh. Betapa banyak manusia yang menginginkan kebaikan tetapi tidak mengerti jalannya, tidak mengetahui cara untuk mendapatkannya. Sebagaimana dikatakan dalam bait syair, turidun najah walam yasluk masalikaha li'anna safinata lam tajri alal yabisi. Menginginkan keselamatan, menginginkan kebaikan, akan tetapi tidak menempuh jalan-jalannya, karena sesungguhnya suatu perahu ataupun kapal itu tidaklah berjalan di atas sesuatu yang kering. Artinya tidak akan sampai ke tujuannya. Nah, betapa banyak manusia menginginkan kebaikan tetapi tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Kamuridul khair lam yusibuh. Betapa banyak manusia menginginkan kebaikan tetapi tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Nah, niatnya sudah baik, niatnya sudah benar, tetapi caranya masih belum dia memahaminya. Sehingga barakallahu fikum, kalau kita mengetahui kita berada di atas kebaikan dengan petunjuk dari Allah, petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengetahui itu adalah kebaikan, maka ini pada hakikatnya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis ataupun ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu, hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan menunggu antara sholat dengan sholat, yang ini semua adalah merupakan kebaikan. Yang kita tidak mengetahui, barakallahu fikum, ya, akhir dari kehidupan kita, apakah akhir kehidupan tersebut diakhiri dengan kebaikan, di atas kebaikan, atau na'udzubillah akhir dari kehidupan tersebut justru di atas kejelekan. Ini yang dikhawatirkan oleh para salafun salih. Mereka mengkhawatirkan, ya, dari penyimpangan-penyimpangan ketika terjadi penyelisihan terhadap agama ini. Mereka mengkhawatirkan satu penyelisihan saja, mereka khawatirkan mereka dimatikan dalam keadaan penyelisihan tersebut. Tabarakallahu fikum, ya. Sudah sepantasnya kita memuji Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengetahui bahwasanya kita berada di atas kebaikan. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan kehidupan kita di dunia ini di atas kebaikan tersebut. Karena sesungguhnya jannah, al-jannah, surga Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah ditempati oleh orang-orang yang baik. Hanya dimasuki oleh perkara-perkara kebaikan. Mala aynun ra'at wala uzunun sami'at wala khatira fi qalbin bashar. Apa yang belum pernah dilihat oleh mata, apa yang belum pernah didengar oleh telinga, dan apa saja yang tidak pernah terlintas di dalam hati manusia. Kalau kita membayangkan jannah demikian, maka yakinlah bahwasanya surga yang sesungguhnya itu a'zam, lebih dari itu dan lebih dari apa yang kita bayangkan. Fabarakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala memuji dari ashabul ilm, memuji dari orang-orang yang menuntut ilmu. Bahkan dikatakan bahwasanya al-ilmu la ya'diluhu syai', ilmu tidak ada bandingannya sama sekali. Man talabal kamal fid dunya wal akhirah fadlubul al-ilm. Barang siapa yang menginginkan kesempurnaan di dunia dan di akhirat, maka hendaknya dia menuntut ilmu. Nam ikhwani fid din azani wa adakumullah. Dari apa yang disampaikan dari perkataan para ulama tersebut menjadikan kita untuk bersemangat dan senantiasa memohon pada Allah subhanahu wa ta'ala tambahan ilmu. Dan sungguh dua nikmat yang diberikan kepada hamba itu adalah nikmat, termasuk nikmat yang paling besar, sebagaimana Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan, yaitu baiknya niat dan benarnya pemahaman. Ya, sahihun niyah wasihatul faham. Ya, itulah dua nikmat, termasuk nikmat yang paling besar yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena banyaknya terjadi kesesatan, penyimpangan dalam agama-agama selain agama Islam, itu karena disebabkan dua perkara tersebut. Kaum Yahud dan juga kaum Nasara, Allah uji mereka dari kedua perkara tersebut. Dan kita berlindung pada Allah subhanahu wa ta'ala dalam solat kita ketika kita membaca surat Al-Fatihah dari kedua perkara tersebut. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairul maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari golongan yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari golongan orang-orang yang sesat. Al-Yahud, golongan Yahudi, mereka dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena jeleknya niat mereka, jeleknya niat mereka. Mereka memiliki al-ilm, pemahaman, akan tetapi salah dalam niatnya. Mereka menginginkan selain apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi, apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Mereka melanggar apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang. Sebaliknya An-Nasara, mereka adalah orang-orang yang sesat, yaitu mereka memiliki niat yang baik akan tapi tidak memiliki pemahaman yang baik. Fabarakallahu fikum. Dinul Islam menggabungkan kedua perkara tersebut. Mereka adalah orang-orang yang niatnya adalah niatnya yang baik, tidak mengikuti hawa nafsunya, senantiasa niatnya diselaraskan, disesuaikan dengan apa-apa yang Allah cintai dan apa-apa yang Allah ridhoi. Demikian pula pemahamannya adalah pemahaman yang baik, dibangun di atas kitabullah, dibangun di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga apabila seorang hamba diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang baik, menjauhkan hawa nafsunya, kemudian dia diberikan pemahaman yang baik, maka itu merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Fabarakallahu fikum. Dengan al-ilm, insyaallah taala bisa diperoleh kedua nikmat tersebut. Dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala bisa diperoleh kedua nikmat tersebut. Tashihun niyyah, memperbaiki niat, itu juga memerlukan ilmunya. Apa yang dikatakan niat yang baik? Bagaimana memperbaiki hati? Bagaimana na'am menata hati? Itu juga memerlukan ilmunya. Demikian pula pemahaman yang baik, itu juga memerlukan ilmunya. Fabarakallahu fikum. Sehingga tidak heran apabila kesempurnaan di dunia dan di akhirat itu kembalinya kepada al-ilmu, yaitu ilmu syar'i. Naam. Tidaklah dipuji pelaku ilmu tersebut kata-kata al-ilmu dalam Al-Quran kecuali yang dimaksud itu adalah ilmu syar'i. Ilmu agama, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain itu, naam, maka itu adalah sesuai dengan kebutuhannya. Akan tetapi secara mutlak yang dimaksud ilmu di dalam Al-Quran yang dipuji pelakunya, maka itu adalah yang dimaksud adalah ilmu agama. Sehingga barakallahu fikum, ya, kalau kita mengerti, ya, tentang keutamaan tersebut, kita tidak peduli bahwasanya manusia itu tidak peduli dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan oleh Syekh Mukbil rahimahullah taala, agar senantiasa talabul ilm, para penuntut ilmu itu menjaga ilmu mereka, meluruskan niat-niat mereka ketika menuntut ilmu, dan hendaknya mereka tidak berputus asa ataupun bersedih ketika sedikit manusia yang menempuh jalan tersebut. Sedikit manusia yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempuh jalan tersebut. Sedikit manusia yang peduli terhadap ilmu Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih pada zaman yang jauh dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan oleh ba'dus salaf, dikatakan oleh sebagian para salaf, bahwasannya tidak sepantasnya seseorang yang telah mengerti dirinya memiliki ilmu untuk menyia-nyiakan dirinya. Artinya tidak menjaga ilmu tersebut, ataupun tidak mengamalkan, ataupun tidak, ya, mengajarkan, ataupun artinya dia harus yakin bahwasanya ilmu itu akan menjaga dirinya, menyelamatkan dirinya, ya, dan ilmu itu adalah yang akan menjadi izzah, ya, kemuliaan baginya di dunia wal akhirah. Dikatakan oleh Syekh Mukbil rahimahullah taala, ya, bahwasannya masyarakat kita itu tidak mendukung, ya, dari menuntut ilmu syar'i. Bahkan terkadang orang tua kita, orang-orang yang kita cintai, saudara-saudara kita, tidak mendukung kita dalam menuntut ilmu. Naam. Sehingga benar-benar kita harus banyak-banyak tawakal pada Allah Subhanahu wa taala, dalam menempuh jalan tersebut. Cukuplah apa yang disampaikan oleh para ulama di sini tentang keutamaan ilmu dan membandingkan dengan perkara-perkara yang lain, dalam perkara kebaikan dalam agama yang lain, menunjukkan ilmu itu adalah ra's, intinya ilmu itu yang merupakan pimpinan ataupun penentu di antara keutamaan-keutamaan yang lainnya. Di sini disebutkan kedudukan ilmu syar'i dan juga perbandingan antara ilmu syar'i tersebut dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Sebagian disebutkan oleh Syekh Al-Imam Hafizahullah Ta'ala dalam kitab beliau, salah satu kitab beliau, di antara kedudukan ilmu syar'i, Allah Subhanahu wa taala mengatakan syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Kemudian yang bersaksi bahwasanya persaksian tersebut juga ikut mempersaksikan persaksian yang agung tersebut, bahwasanya tidak ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, itu adalah malaikat. Dan juga yang digandengkan bersaksi pula selain malaikat dari hamba-hambanya, itu adalah orang-orang yang berilmu. La haula wala quwata illa billah al-aliyyul azim. Di sini menunjukkan kedudukan yang tinggi, kedudukan yang besar dari ahlul ilm. Bagaimana tidak? Karena Allah Subhanahu wa taala menggandengkannya di kalangan makhluknya dengan Allah Subhanahu wa taala dalam persaksian yang besar. Allah adalah Al-Khaliq, Allah adalah pencipta, sementara makhluk itu adalah yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sebagai pencipta menggandengkan makhluknya dengan dirinya, menunjukkan yang digandengkan itu adalah sesuatu yang mulia. Tidaklah kita menyebut Allah Subhanahu wa taala kecuali itu adalah na'am. Allah Subhanahu wa taala sebagai penguasa alam semesta, Allah yang menciptakan makhluk, menunjukkan itu adalah keagungan yang luar biasa. Ketika digandengkan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan keutamaan makhluk tersebut, yaitu malaikat dan juga ulul ilm, yaitu orang-orang yang berilmu. Kemudian digandengkan untuk mempersaksikan sesuatu yang besar, yaitu la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang ikut mempersaksikan persaksian yang besar itu adalah malaikat dan juga orang-orang yang berilmu. Maka cukuplah dengan ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasannya orang-orang berilmu itu memiliki kedudukan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. La haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun?" Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Apa man ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadakkaru ulul albab? Apakah orang-orang yang mengetahui dari apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu itu adalah kebenaran sebagaimana orang-orang yang buta? Sesungguhnya yang bisa mengambil pelajaran itu adalah orang-orang yang berakal. Naam. Itu adalah pertanyaan ya, istifham al-inkari. Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Pertanyaan tapi tidak membutuhkan jawaban. Artinya apa? Tidak sama. Tidak perlu ada jawaban. Hal ilahun ma'allah, apakah ada sesembahan selain Allah? Ya, sesembahan yang benar. Jawabannya adalah tidak ada. Ya, tidak memerlukan jawaban lagi. Kemudian pula di sini disebutkan perbandingan antara ilmu. Perbandingan antara ilmu dengan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Naam. Dibandingkan ilmu di atas ibadah itu dari beberapa perkara. Yang pertama kata beliau hafizahullah taala, annahu qablaha, ilmu itu sebelum ibadah. Ilmu itu adalah sebelum ibadah. Dalam ayat fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Ilmu dulu sebelum ibadah. Ibadah harus dengan ilmu. Ibadah tanpa ilmu maka tidak diterima. Ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'lam, ketahuilah, berilmulah, annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, maka beristighfarlah kepada Allah dari dosa-dosamu. Istighfar itu adalah ibadah. Nah, sebelum beristighfar maka harus berilmu terlebih dahulu, memohon ampunnya kepada siapa? Yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu sisi bahwasannya ilmu diutamakan dari ibadah, karena ilmu sebelum ibadah. Yang kedua kata beliau, annal ilm asasuha, bahwasanya ilmu itu adalah pokoknya. Ilmu adalah pokok dari ibadah. Naam. Karena pengetahuan terhadap Allah, naam, bahwasanya ibadah itu adalah tujuan dari penciptaan manusia. Diutusnya para rasul, diturunkannya kitab untuk bisa mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah itu harus memerlukan al-ilm. Ya. Lawazim, ya, merupakan keharusan ya, dari ibadah itu adalah al-ilmu. Dalam keadaan ibadah adalah tujuan kehidupan manusia. Nah, sementara ilmu itu adalah pokok dari ibadah. Sebagaimana disebutkan, tidaklah ibadah itu mustaqimah, ibadah itu akan benar kecuali dengan ilmu. Yang ketiga, annal ilm lubbul ibadah wa ruh. Ilmu itu adalah inti ibadah dan ruh dari ibadah. Famata rufi'al ilm minha sarat al ibadah kal jasad alladzi la ruha fiha. Kapan saja diangkat ilmu dari ibadah, maka ibadah seperti jasad, seperti tubuh yang tidak ada ruhnya. Ya. Sehingga kalau dikatakan tidurnya orang yang berilmu di atas ilmu lebih baik dari ibadah puluhan tahun orang-orang yang bodoh, benar atau tidak kira-kira? Benar atau tidak kira-kira kalau dikatakan demikian? Tidurnya orang yang berilmu di atas ilmu lebih baik dari ibadah puluhan tahun orang-orang yang bodoh. Karena ibadah tanpa ilmu tidak diterima. Seperti jasad yang tidak ada rohnya, tidak hidup, tidak ada artinya. Nah, masya Allah, bukan berarti orang yang berilmu, orang yang sudah mengerti ilmu tidur terus, ya? Bukan berarti demikian. Nanti santri dengar kayak begini, wah, ustaz bilang tidur orang yang menuntut ilmu lebih baik dari ibadah orang-orang yang enggak berilmu, yang bodoh. Sudah, Ketika dibangunin alasannya begitu, sudah enggak apa-apa, kita tidur aja ya. Bukan begitu. Hah? Dibunyiin bel, waktunya bangun. Sudah nih, kita tidur di atas ilmu. Bukan begitu. Iya. Artinya kalau orang berilmu mengamalkan ilmunya dengan ibadah, ya tentu saja itu lebih bagus. Maksudnya adalah mencela orang-orang yang ibadah tapi tanpa ilmu, gitu. Mencela orang-orang beribadah tanpa ilmu, orang-orang yang bodoh tanpa ilmu, maksudnya seperti itu. Iya. Allahul musta'an. Nah, kadang-kadang tidurnya juga apa? Maaf-maaf saja, tidurnya kadang-kadang apa? Bersuara. Gitu. Istilahnya apa? Mendengkur. Ada enggak yang kayak gitu? Masya Allah, sebelum tidur baca bismillah apa? Nah, baca doa tidur dulu. Sebelum tidur dia baca zikir dulu. Artinya apa? Tidurnya di atas ilmu. Masya Allah. Yang satu sisi ada orang sholat malam sampai ribuan rakaat. Masya Allah. Sudah gitu gak pakai ilmu lagi. Ya. Jidatnya sampai hitam-hitam. Maka Masya Allah, orang yang tidur di atas sunnah tersebut, naam, dia tidak melakukan bid'ah ya. Walaupun tidurnya dengan bersuara demikian, maka insya Allah lebih baik ya. Daripada orang ibadah Masya Allah puluhan rakaat dalam keadaan tidak dilandasi al-ilmu. Allahul musta'an ya. Sampai faidah pernah kita dapatkan, walau alam Ustaz Zulkarnain pernah dapat juga atau tidak ya, kita dapatkan dari Syekh Abdurrahman Abdullah Ta'ala ya. Walaupun kita tidak mendengar sendiri, tapi ada ikhwah yang pernah mendengar dari beliau ketika waktu itu masih di pondok Syekh Mukbil ya, rahimahullah ta'ala ya. Keutamaan antara ilmu dengan ibadah. Kalau kita melihat para perawi hadis dari kalangan sahabat, termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dengan Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi mana yang lebih kita dengar namanya, yang kita sering disebut namanya, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, siapa yang lebih dikenal, Abu Hurairah atau Abdullah bin Amr ibn al-As? Santri, siapa yang bisa jawab? Hah? Di Arba'in Nawawiyah atau di apa? Siapa yang paling banyak hadisnya dalam Riyadus Salihin? Abu Hurairah atau Abdullah bin Amr bin al-As? Hah? Abu Hurairah. Ya. Ya. Sampai dikatakan Abu Hurairah adalah rawi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu hadis disebutkan bahwasannya Abu Hurairah mengatakan yang paling banyak adalah beliau, demikian pula Abdullah bin Amr bin al-As. Kalau beliau menghafal dan Abdullah bin Amr adalah menulis. Tetapi dalam riwayat-riwayat lain disebutkan bahwasannya Abdullah bin Amr bin al-As beliau adalah termasuk orang yang sahabat yang giat beribadah. Ya, disebutkan kisah-kisahnya meminta uzur kepada Rasulullah SAW, minta ditambah lagi sampai akhirnya ketika beliau sudah tua radhiyallahu anhu, beliau menyesali kalau seandainya dulu beliau mengambil keringanan dari Rasulullah SAW. Artinya dalam hadis riwayat-riwayat disebutkan bahwasanya beliau adalah orang yang giat beribadah. Nah, sementara Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu sudah sibuk menemani Rasulullah SAW. Ya, dalam riwayat disebutkan sahabat muhajirin naam sibuk dengan naam perdagangannya, sahabat ansor sibuk dengan pertaniannya, sementara beliau Abu Hurairah mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke mana saja dan menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang tidak dihafal, apa yang tidak didapat dari sahabat-sahabat yang lain. Menunjukkan beliau semangat terhadap ilmu. Sampai dalam hadis riwayat disebutkan diberi tazkiyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika beliau menanyakan tentang siapa orang yang paling berhak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sudah menyangka bahwasanya tidak ada yang bertanya tentang pertanyaan tersebut kecuali adalah Abu Hurairah, karena semangatnya beliau dalam mencari hadis, semangatnya beliau dalam mencari ilmu. Sampai akhirnya faedahnya dari riwayat-riwayat tersebut, keutamaan antara Abu Hurairah dan sahabat yang lain Abdullah bin Amr bin Al-As, Abu Hurairah yang semangat mencari ilmu, mengumpulkan ilmu, namanya itu lebih naam dikenal dari Abdullah bin Amr bin Al-As yang sama-sama mengumpulkan hadis banyak juga, akan tapi beliau naam dikenal juga orang yang kuat beribadah, sehingga salah satu mufadalah antara ilmu dengan ibadah demikianlah. Barakallahu fikum. Ya. Bukan berarti di sini adalah orang-orang berilmu itu tidak mengutamakan ibadah, ya. Akan tetapi barakallahu fikum, nanti akan disebutkan tentang apa yang dimaksud ibadah di sini, ya. Bahwasanya ilmu itu lebih, nah, ilmu lebih utama dari al-ibadah itu sendiri. Nah, ya, jadi kalau kita bicara ilmu itu, jangan kita bayangkan ilmu itu cuma 1-2 lembar kertas. Kalau kita bicara ilmu, jangan kita bayangkan ilmu itu 1-2 buku. Ilmu itu adalah lautan, ya. Sehingga kalau dikatakan ahlul ilmu, itu adalah orang-orang yang mengarungi lautan yang luas tersebut, ya. Barakallahu fikum. Nah. Di sini juga beliau menyebutkan mufadalah baina ilmu baina salatil wa salatin nawafil. Keutamaan antara ilmu dengan salat malam dan salat sunnah. Mana yang lebih utama? Beliau membawakan hadis dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Rawahu Tirmizi. Keutamaan alim, orang berilmu, atas orang ahli ibadah itu adalah seperti keutamaanku, kata Rasulullah, seperti aku dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Bayangkan. Keutamaan Rasulullah tidak dipungkiri lagi. Adapun keutamaan orang paling rendah di antara kaum muslimin, di antara kalian, itu sudah diketahui. Itu keutamaan orang berilmu dengan orang ahli ibadah. Kenapa orang berilmu menyampaikan ilmu adalah untuk orang lain? Adapun ahli ibadah itu adalah untuk dirinya sendiri. Pahalanya kembalinya, manfaatnya kembali untuk dirinya sendiri. Adapun ilmu, orang yang bodoh akan mengetahui, orang yang tidak tahu akan menjadi tahu. Orang yang sesat akhirnya menjadi paham. Orang yang tidak mengerti akan mengerti. Nah, barakallahu fikum. Ini hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami' As-Saghir. Dalam riwayat yang lain, fadlul alim, dari hadis Abi Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan alim atas orang berahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama dengan seluruh bintang-bintang. Hadis riwayat Ahmad. Disahihkan pula oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Bulan purnama seperti apa? Terang atau tidak? Hah? Terang. Bintang terangnya seperti apa? Sedikit saja. Ini keutamaan orang berilmu dengan ahli ibadah. Sehingga Imam Az-Zuhri rahimahullah mengatakan, "Ma abadallahu bimislil fiqh." Tidak ada, ya, Allah itu disembah seperti al-fiqh. Artinya apa? Peribadahan yang paling utama daripada al-fiqh, ya, yaitu al-ilmu. Ilmu adalah ibadah yang paling mulia. Menuntut ilmu itu adalah ibadah yang paling mulia. Ya. Sehingga dikatakan oleh Khatib al-Baghdadi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau, ya, yang perlu diperhatikan oleh para thalabul ilmi, ya, para penuntut ilmu, jangan sepelekan masalah al-qalam. Apa itu qalam? Hah? Kolam ikan atau kolam apa? Bukan. Apa maksudnya kolam? Hah? Pulpen, pena. Kolam ini bukan benda yang sembarangan. Pulpen, pensil, pena, kok zaman dahulu mungkin ya, pena, tinta pakai bulu ayam ya, atau pensil gitu. Itu bukan benda yang sembarangan. Dengan pulpen, dengan pena, ini akan tegaknya kehidupan manusia ya. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan pena untuk menulis takdir sampai hari kiamat. Uktub ma huwa kainun ila yaumil kiamah ya. Sehingga kata Khatib al-Baghdadi rahimahullah ta'ala ya, ini benda bukan benda yang sembarangan, dan sehendaknya para thalabul ilmi ini memperhatikan benda ini ya. Lihat para ulama mewariskan kitab-kitabnya dengan apa? Dengan tulisan. Zaman dulu gak ada komputer, zaman dulu gak ada kaset, gak ada apa. Dengan apa? Tulisan kitab, pena. Sehingga Khatib al-Baghdadi rahimahullah ta'ala menasihatkan para thalabul ilm, para murid, para santri untuk memperhatikan kolamnya. Jangan meraut ketika di majelis ta'lim ya, itu para imam marah. Dipersiapkan pulpennya sebelum ta'lim ya, diraut di. Kalau macet ketika taklim, rugi kamu. Ya, faidah-faidah ilmu itu hadis diriwayatkan oleh tau-tau macet. Wah, itu hukumnya haram atau halal sebenarnya? Tau-tau macet. Wah, rugi kamu. Ya, rugi apa enggak? Rugi. Jadi pulpen itu bukan benda yang sembarangan. Enggak percaya? Tayyib. Kalau enggak ada buku, buku itu dari mana asalnya? Dari tulisan, pena, pensil. Ya. Enggak ada buku, enggak ada tulisan, enggak ada karangan, enggak ada warisan para ulama. Ulama tidak mewariskan uang, tapi ulama mewariskan ilmu. Para nabi tidak mewariskan uang, tapi para nabi mewariskan ilmu. Ilmu diwariskan dengan tulisan. Imam Bukhari bisa kita baca Sahih Bukhari, Imam Muslim kita bisa baca Sahih Muslim. Zaman dulu enggak ada kaset, enggak ada komputer, enggak ada video, enggak ada apa. Adanya apa? Tulisan, kertas. Maka itu diperhatikan ya. Ya. Dijaga baik-baik itu kolam, pulpen. Dijaga itu baik-baik kitab. Ya. Jangan kitab itu dilipat. Ya. Sampai robek-robek, wah itu berarti dia tidak cinta ilmu. Ya. Ada orang yang senang baca, padahal ilmunya ilmu-ilmu dunia. Ada seorang pejabat, ya, dikisahkan dalam biografinya, dia kutu buku, senang sama kitab. Dia paling nggak suka kalau orang baca buku itu dilipat. Nah, misalnya dilipat, ya. Wah, saya sudah baca sampai halaman 10, halaman 10-nya dilipat. Terus baca lagi sampai halaman 30, halaman 30-nya dilipat. Terus sampai habis, akhirnya lipatannya banyak atau tidak? Banyak, ini kertasnya rusak. Ini ilmu dunia saja, orangnya kalau sudah senang buku, lebih-lebih kalau ilmu agama, kitabnya rusak kalau dilipat. Makanya kalau mau pembatas buku itu pakai pembatas buku, iya. Pakai kertas atau pakai, jangan dilipat segitiga begitu, iya. Wah, saya baca sampai halaman, nanti lama-lama robek. Nah, ketika kita baca, kertasnya sudah lecek, kertasnya sudah jelek, maka malas bacanya. Nah, jadi orang kalau cinta ilmu, buku dijaga, tulisan dirapikan, pensil dijaga, pulpen dijaga, ya. Kitab-kitab itu jangan sampai kotor, jangan sampai itu. Sehingga kalau musibah paling besar bagi orang yang cinta ilmu, ahlul ilmu itu adalah apa? Hilang kitab-kitabnya, seperti terbakar atau kebanjiran. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Ya, dijaga kitab-kitab tersebut. Jangan sampai kebakaran, na'udzubillah min dzalik, maktabahnya terbakar, atau kebanjiran, ya, kena hujan, pada akhirnya lecek, nggak bisa dibaca lagi. Ya, itu diperhatikan para santri, para tulab ya. Pasti ya, kalau sudah besar insyaallah manusia akan menunggu kalian. Sebagaimana dinaskan para ulama, rajin-rajin belajar. Ya, manusia itu butuh ulama, ribuan ulama. Ya. Jid wastahid, rajin-rajinlah belajar. Annas yantazirunakum, manusia menunggu kalian. Ya. Manusia menunggu kalian. Ya. Ya, lihat, manusia akan menunggu kalian. Sungguh manusia butuh ribuan ulama ya. Dan tugas para ulama itu berat, kata Syekh Mukbil, lebih berat dari menteri dalam negeri ya. Menteri dalam negeri ngurus negara itu pusing luar biasa ya. Ulama ahlul ilmu itu lebih berat dari menteri dalam negeri, wazir ad-dakhiliyah, kata Syekh ya. Kalau enggak ada ulama, maka manusia seperti hewan ternak. Ya. Enggak tahu perintah, enggak tahu larangan. Ya. Dan kata Syekh Mukbil, ya, barakallahu fikum, ilmu tidak bisa dibandingkan dengan harta. La yusawi mal, la yusawi dunya kullah. Ilmu tidak bisa dibandingkan dunia dengan seisinya. Satu faedah yang didapatkan dari permasalahan ilmu itu lebih baik dari dunia dan sisi. Ya. Ya. Tidak percaya, buktikan. Ya. Mungkin kalau pejabat, naudzubillah, banyak dicaci maki. Ya. Kalau pejabat meninggal, mungkin banyak dicaci maki. Ya. Oleh lawan-lawan politiknya, oleh lawan-lawannya. Meninggal malah disyukurin. Oh sudah, giliran dia meninggal, saya gantikan dia. Ya. Enggak mati saja disyukuri supaya cepat mati. Ya. Namanya tidak dikenang. Tapi ulama kalau meninggal itu sangat disedihkan. Sangat disayangkan dan namanya begitu terkenang di hati orang-orang soleh, di hati hamba-hamba Allah yang beriman. Jadi barakallahu fikum ya, rajin-rajinlah kalian menuntut ilmu. Sungguh ilmu itu adalah merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang sudah diberi taufik jalan untuk menuntut ilmu, dijaga ya, jangan sampai memilih jalan yang lain ya, jangan sampai memilih jalan yang lain. Oh saya enggak berbakat menuntut ilmu, oh saya jelek hafalannya, oh saya enggak bisa ini, saya enggak lah. Dicoba, dicoba, berdoa kepada Allah, lama-lama akan sampai juga, lama-lama akan dapat juga. Ya, dulu ada orang imam ahli bahasa Arab, dia enggak berbakat dalam bahasa Arab. Ya. Akhirnya enggak mau lagi belajar ilmu agama. Di tengah jalan dia lihat ada semut ngangkat makanan, naik batu, semut naik jatuh lagi. Iya. Menjalan, naik lagi, jatuh lagi, kepleset lagi semutnya, ngangkat makanan. Akhirnya pelan-pelan, pelan-pelan semut itu nyampe juga di atas dengan membawa makanan tersebut. Lalu dia bertanya, kalau semut aja bisa, setelah terus menerus mencoba, mencoba dan mencoba, lalu manusia diberi akal, pikiran, tenaga, kok putus asa? Baru sekali mencoba gagal, kok putus asa? Semut aja bisa, kenapa saya enggak bisa? Akhirnya dia balik lagi ke pondok tersebut, kepada ulama tersebut, dia tuntut ilmu lagi, dia coba-coba sampai akhirnya dia menjadi ulama dalam bahasa Arab. Barakallahu fikum ya, demikian. Ya, kalau sudah di pondok, maka terus di pondok ya, jangan berpikir untuk naudzubillah mencari ilmu-ilmu yang lain. Maka kita akan tersesat, na'udzubillah min zalik. Mungkin sementara demikian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.